Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca terkait dengan hadis ahad, pembagiannya dilihat dari jalan penyampaiannya kepada kita pada masyhur, aziz dan qarib, dan pembagiannya terkait dengan tingkatan kesahihannya, ada sahih lidzati, sahih lighairi, hasan lidzati, hasan lighairi dengan dhaif. Kemudian Syaikhul Muslimin rahimahullah ta'ala menyebutkan dal wa tufidu akhbarul ahad siwa dha'if. Khabar-khabar ahad yang selain yang dha'if, khabar-khabar ahad yang tidak dha'if, yakni sahih lidati, sahih ghairi, hasan lidati dan hasan ghairi, yang selain dha'if, keempatnya memberikan faedah. Awalan adhan wahwa rujhanu sihati nisbatiha ila man nuqilat anhu. Memberikan faedah dhan, yaitu rujhan, kuatnya kesahihan penisbatan riwayat tersebut sampai orang yang dinukil darinya, apalagi hadis tentunya itu adalah ucapan Rasulullah. Kalau asar itu adalah ucapan sahabat atau tabi'in. Kemungkinan besarnya sahih penisbatannya. Wa ikhtalifu dhalika, dan itu berbeda-beda tingkatan dhaniyahnya. Bihasabi maratibiha as-sabiqah. Bihasabi, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya yang telah lalu. Beda tingkatan. Iya. Masyhur dengan aziz misalnya. Beda tingkatan sahih lidzati dengan hasan lighairi. Wa rubbama tufidul ilma. Dan bisa jadi kadang memberikan faedah ilmu. Idza taffat bihal qara'in, jika banyak qarinah meliputinya yang menunjukkan itu adalah memang betul-betul sahih penisbatannya. Wa syahidat bihal usul, dan dipersaksikan oleh usul-usul syariat. Ini yang pertama yang perlu betul-betul kita perhatikan terkait dengan apa yang saya pernah saya sampaikan, khilaf yang ada antara ahlu sunnah dengan ahlu ahwal bidah. Saya simpulkan, kan rahiman rahimakumullah, jadi khabar ahad sebagian ulama kita menyatakan tufidul dhan. Namun sebagian ulama hadis lagi menyatakan khabar ahad yang sahih, apalagi yang ada dalam sahihain, itu sama tufidul ilmal yaqini. Tufidul ilmal yaqini. Ini dikuatkan oleh Ahmad Syakir rahimahullah di dalam Al-Ba'ithul Hadith. Saya bacakan sedikit. Kata Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala, wal haqqul ladhi tarajjahahu al-adillatus sahihah, yang hak yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang sahih, ma dhahaba ilaihi Ibn Hazm wa man qala biqawlih, adalah ucapan yang dipegang yang berpendapat dengan Ibnu Hazm dan orang-orang yang berpegang dengan ucapannya. Apa itu? Min annal hadithas sahih yufidul ilmal qat'i. Sawa'un akana fi hadis sahihain am fi ghairihima. Hadis sahih itu memberikan faedah ilmu qat'i. Ya, apakah ada di sahihain ataupun selain keduanya. Jadi saya ulangi, sebagian menyatakan akhbar ahad yufidul ghan. Sebagian yang lain para ulama kita menyatakan sama, akhbar ikhlas selama itu sahih, apa dalam sahihain atau ada qara'inan yang ihtafat biha, maka memberikan tufid ilmal yaqini wal qat'i. Itu yang pertama. Saya ulangi, ada dua pendapat. Yang kedua yang perlu diingat ini, yang kedua, khilaf yang ada antara sebagian ulama ahli hadis atau sunnah, sebagian menyatakan tufidul dhan, sebagian menyatakan tufidul yakin, itu khilaf lafzi semata-mata khilaf dalam istilah. Kenapa? Karena kalau secara amal keyakinan, mereka semua para ulama sunnah meyakini semua hadis walaupun ahad itu wajib diterima. Ya, kalau dalam masalah akidah wajib diyakini, kalau dalam masalah berita wajib dibenarkan, kalau dalam masalah amalan, kalau itu amalan perintah wajib dilakukan, kalau larangan wajib ditinggalkan. Semuanya sama, apakah yang menyatakan tufidul dhan, apakah tufidul ilmu yakini, qat'i, semua ahlu sunnah meyakini namanya hadis sahih walaupun itu ahad wajib diterima. Saya ulangi, kalau khilaf antara para ulama ahlu sunnah walaupun beda istilah, khilaf lafzi, kalau semata-mata beda istilah karena secara amal mereka sama. Adapun khilaf antara ahlu sunnah wal ahlu sunnah dengan ahlul ahwa wal bid'ah, jadi kalangan mu'tazilah dan yang lainnya, ini yang baru iya khilaf, yang ada khilaf maknawi. Kenapa demikian? Apa yang sudah kita sampaikan di awal-awal dulu, karena ahlul ahwa wal bid'ah ya, yang mereka inginkan ketika membagi hadis mutawatir dan ahad, itu mereka menolak hadis-hadis ahad. Iya, yang mereka inginkan ketika membagi hadis menyebut tauhid dan ahad, mereka ingin menolak hadis-hadis ahad. Ya, alasannya ini tidak bisa diyakini karena hadisnya ahad. Hadis ahad la tufidul ilma, kata mereka. Gitu. Itu yang ingin mereka inginkan. Jadi kalau khilaf antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah, ini baru khilaf maknawi, karena ahlu bidah ingin dengannya menolak hadis-hadis ahad dalam masalah akidah atau bahkan dalam masalah yang lainnya. Mudah-mudahan dipahami. Saya ulangi sekali lagi, ya, ucapan beliau khabar ahad tufidul dhan, kadang tufidul ilma, ini isyarat memang ulama kita dah menyatakan khabar ahad yang sahih tetap tufidu ilma. Kemudian yang kedua, khilaf yang ada antara ahlu sunnah, sebagian menyatakan tufidu dhan, sebagian menyatakan tufidu al-ilma, itu hanya khilaf lafzi. Kenapa? Karena dari sisi akidah, ya, mereka semua meyakini yang namanya hadis sahih walaupun ahad wajib diterima, wajib diyakini kalau masalah akidah, wajib dibenarkan kalau dalam masalah berita, wajib diamalkan kalau itu perintah, wajib dijauhi kalau itu larangan. Adapun khilaf yang ada antara ahlu sunnah dengan ahlu ahwal bidah, ini baru khilaf maknawi. Kenapa? Karena mereka ahlu bidah ketika membagi hadis mutawatir dan ahad, mereka inginkan menolak hadis-hadis ahad. Ya, dalam masalah akidah sebagiannya, sebagian mungkin lebih umum lagi. Nah, yang kedua, ini apa yang saya sebutkan tadi, khilaf di antara ahlu sunnah itu khilaf lafzi. Selanjutnya yang kedua, al-amalu bima dallat alaih. Walaupun ia menyatakan itu adalah tufidul dhon, tetap al-amal bima dallat alaih, wajib untuk mengamalkan apa yang ditunjukkan olehnya. Walaupun hadis ahad, walaupun hadis gharib tapi dia sahih, walaupun hadis aziz tapi dia sahih, walaupun hadis masyhur tidak sampai mutawatir tapi sahih, wajib diamalkan. Bagaimana cara pengamalannya? Bitasdiqihi in kana khabaran, membenarkannya kalau itu berupa berita. Berita tentang akhirat, berita tentang perkara-perkara gaib, berita tentang masa lampau. Kalau itu sahih, wajib dibenarkan walaupun hadisnya ahad. Qala wa tatbiqihi in kana talaban, dan mempraktekannya kalau itu adalah talab. Dan sudah kita sebutkan talab ada dua, talabul fi'l dan talabul tark. Talabul fi'l yakni perintah, itu talabul fi'l, tuntutan untuk melakukan, melakukan. Jadi ini perintah. Kalau itu larangan, talabul tark, tuntutan untuk meninggalkan, maka tinggalkan. Ini terkait dengan amal. Qala rahimahullahu ta'ala, amma dha'ifu fala yufidu dhanna wala al-amal wala itibarhu dalilan wala zikruhu wala makrunin bibayin dha'fihi. Adapun hadis dhaif tidaklah memberikan faidah dhan sama sekali, dan tidak boleh beramal dengannya. Bahkan tidak boleh menganggapnya sebagai dalil. Tidak boleh menganggapnya sebagai dalil. Dan juga tidak boleh menyebutkannya tanpa digandengkan, diiringi dengan penjelasan dhaifnya. Iya. Harus ketika disebutkan ini hadis dhaif. Tidak cukup di masa sekarang di hadapan orang-orang banyak hanya dengan perubahan sirah. Iya, dengan kata ruwiya. Nah, ini Nabi Hasan misalnya. Ini saya ucapkan dengan sirah tamrid, itu menunjukkan ta'if. Tidak cukup. Harus dengan penjelasan. Hadis ini ta'if. Tidak boleh diamalkan, tidak boleh dianggap sebagai dalil, dan tidak boleh disebutkan tanpa penjelasan ini hadis ta'if. Ini kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab.